jamrah, tempat melontar. Dan di sini dijelaskan tempat melontarnya dari arah bawah, dari arah bawah, kemudian posisi badan sebelah kiri mengarah ke Mekah. Kemudian setiap kerikil yang dilontarkan diiringi dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bab yang ke-51. Terjemahannya, melontar jamrah Aqabah dari tengah lembah, dari dalam lembah. Kota Mekah berada di sebelah kiri, dan membaca takbir setiap kali melontar. Kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 3054. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibata wa Abu Kurayb qala haddathana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahima an Abdurrahman ibn Yazid qala rama Abdullah ibn Mas'udin jamratal aqabati min batnil wadi bisab'i hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasah. Bercerita kepada kita Abdurrahman ibn Yazid. Abdurrahman ibn Yazid menceritakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud melontar jamratul aqabah dari arah dalam lembah, artinya dari dalam lembah, dari tengah-tengah lembah, kemudian dilontarnya 7 kerikil dan yukabbir ma'a kulli hasah, bertakbir setiap kali melontar. Setiap kerikil yang dilemparkannya dia melontar, dan berarti di sini melontarnya tidak boleh lebih dari 1 kerikil. Per kali melontar 1 kerikil, lontar 1 kali Allahu Akbar, kemudian yang kedua, yang ketiga, berarti 7 kali melontarnya. Tidak boleh sekaligus tujuhnya, ketujuh-tujuhnya dilempar begitu saja. Per 1 kerikil diucapkan takbir yukabbir ma'akun lihasa. Ini yang diperbuat oleh Abdullah bin Mas'ud. Qal faqila lahu inna nasan yarmunaha min fauqiha. Ada yang menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya ada orang-orang melontarnya bukan dari dalam lembahnya, tetapi dari atas. Ya, dari atas naik dia ke bukit tersebut, kemudian di atas dia melontar ke bawah, mengarah ke bawah. Berarti Mekah berada di sebelah kanannya. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, faqala Abdullah bin Mas'ud, hadza walladhi la ilaha ghairuhu maqamul ladhi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ini maksudnya ini menunjuk tempatnya yang melontar itu. Ini tempat ini, walladhi la ilaha ghairuhu, demi zat yang tidak ada yang berhak disembah selain dari dia, yaitu Allah. Walladzi la ilaha illa ilaha ghairuhu maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ini tempat orang yang diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah. Siapa? Nabi. Di sini posisinya Nabi melontar dahulu, dan dia bersumpah, bersumpah demi Allah, demi zat yang tidak ada ilah kecuali dia, di sinilah tempat melontarnya orang yang diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Kenapa Abdullah bin Mas'ud mengkhususkan surat Al-Baqarah sementara yang lain tidak disebutkannya? Kenapa dia mengatakan diturunkan Al-Quran? Karena surat Al-Baqarah itu banyak manasiknya. Ya, banyak manasik yang berkenaan tentang ibadah haji. Jadi dikhususkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang mendapatkan surat Al-Baqarah yang mengatur pelaksanaan ibadah haji, di sini dia melontar, dari sini dia melontar. Berarti bagaimana membawa manusia kepada sunnah Nabi, kemudian bagaimana berdalil dengan perbuatan Nabi. Tidak berdalil dengan perbuatan siapapun, dan Abdullah bin Mas'ud tidak berdalil dengan apapun juga. Dia mengatakan demi Allah, di sinilah tempat orang yang diturunkan surat di mana dalam surat itu manasik haji dijelaskan di dalamnya, beliau melontar di sini. dia yang mendapatkan manasik haji dari Allah langsung. Ya. Dia mendapatkan manasik haji dari Allah langsung yang banyak terdapat dalam surat Al-Baqarah dan juga ada dalam surat Al-Hajj. Ya, tentang manasik haji banyak yang terdapat dalam surat Al-Baqarah dan juga dalam surat Al-Hajj. Maka dinamakan dengan surat Al-Hajj. Ya. Dari mulai ihramnya dalam surat Al-Baqarah tentu banyak sekali seperti idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli la minadh dhalin seterusnya. Tsumma afidu min haitsu afada an-nas wastaghfirullah. Jadi manasik haji al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi. Ini semua manasik haji yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, kemudian juga dalam surat Al-Hajj sendiri, tetapi lebih banyak di surat Al-Baqarah. Yang mendapatkan surat Al-Baqarah itu melontarnya dari tempat ini, kata Abdullah bin Mas'ud. Dia menyampaikan itu karena dia menyaksikan dengan mata kepalanya. Dia ikut bersama Nabi dalam proses pelaksanaan ibadah haji wada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tempat melontar dari arah mana, posisi melontar, kita arahkan, kita menjadikan Mekah di sebelah kiri kita. Kalau sekarang tentu sangat-sangat terbuka kemungkinan untuk orang menjadikan Mekah sebelah kanan, karena semuanya sudah tidak ada lagi gunung. Tidak akan mungkin dapat kita Al-Aqabah tidak akan mungkin didapatkan lagi, karena dari arah itu semuanya sudah datar, sudah rata semuanya. Dari arah sebelah depan orang melontar pada zaman Nabi itu, dari depan Nabi melontar itu tidak gunung lagi, tidak ada lagi gunung, maka terbuka kesempatan untuk siapapun juga untuk melontar menjadikan Ka'bah sebelah kanannya. Walaupun masalah ini adalah masalah sunnah, tetapi kekuatan jiwa kita untuk mencontoh apa yang diperbuat oleh Nabi SAW membuat kita berupaya untuk menjadikan Mekah ketika melontar tanggal 10 itu, bukan tanggal yang lainnya. Ketika tanggal 10 Nabi SAW melontar menjadikan Mekah sebelah kirinya dari arah perut lembah ketika itu, kemudian dia melontar dengan 7 kali lontaran, setiap lontaran dia bertakbir, dan ini berlaku untuk setiap lontaran. Besok harinya yang tiga kali itu juga setiap melontar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ada sebagian para ulama menjelaskan ditambah dengan Bismillah, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Dan ini hadis jelas-jelas sekali menyatakan kepada kita bisa saja cukup dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar pada setiap kali melontar. Itu hadis yang pertama. Ya. Terdapat di dalamnya apa yang terdapat di dalam bab melontar Jamaatul Aqabah dari tengah lembah, jelas karena posisi Abdullah bin Mas'ud di situ. Kota Mekah berada di sebelah kiri, jelas sekali, karena kalau dari arah ke situ menghadap ke batu, ke tempat melontar, jelas-jelas Ka'bah di sebelah kiri. Kemudian bertakbir pada setiap kali melontar, itu juga dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Hadis yang kedua 3055, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana min Jabu ibn al-Harith at-Tamimi qala akhbarana ibn Mushir an al-A'mash qala sami'tu al-Hajjaj ibn Yusuf yaqul wa huwa yakhthubu 'ala al-minbari alifu al-Qur'ana kama alafahu Jibril as-suratu allati tudhkaru fiha al-Baqara والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل إمران قال فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصى قال فقلت يا أبا عبد الرحمن إن الناس يرمونها من فوقها فقال هذا والذي لا إله غيره maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Ini bermula dari kisah yang disampaikan oleh Al-A'mash. Ya, Al-A'mash seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Ya, dari generasi tabi'in namanya Sulaiman bin Mihram. Al-A'mash Sulaiman bin Mihram, dan dia mendengar khutbah Al-Hajjaj bin Yusuf di Mina. Ya, dia Al-Hajjaj bin Yusuf salah seorang gubernur di masa Bani Umayyah, dan sangat banyak melakukan pembunuhan, haus darah, banyak sekali tumpah darah di tangannya. Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, ia berkhutbah, dalam khutbahnya di atas dari wa yakhtubu alal mimbar, ketika itu dia berkhutbah di atas mimbar, isi khutbahnya begini: Alifu al-Qur'ana kama allafahu Jibril. Ya, susunlah al-Qur'an sebagaimana susunan malaikat Jibril. Ya, alif al-Qur'an kama allafahu Jibril, as-suratu allati tuzkaru fiha al-Baqarah, was-suratu allati yuzkaru fiha an-Nisa, was-suratu allati yuzkaru fiha Ali Imran. Ya, ini susunan yang dia yakini bahwasanya Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bertentangan atau tidak? Bertentangan dengan susunan sekarang ini. Kalau sekarang apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Namun Al-Hajjaj bin Yusuf menekankan itu, mewajibkan untuk penyusunan demikian. Walaupun memang ada dasar sunnahnya, Nabi SAW pernah membaca dalam satu salat malam urutannya demikian. Dia membaca 662 ayat satu rakaat. Al-Baqarah dibacanya 286 ayat, kemudian dibacanya An-Nisa 176 sekian, kemudian yang terakhir dibacanya Ali Imran 200 ayat. Ali Imran 200 ayat. Jumlah semuanya 662 ayat. Jadi susunannya dibaca oleh dalam bacaan Nabi itu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran terakhir. Ini yang diwajibkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya. Sementara para ulama menganggap bahwasanya itu perkara yang sederhana, perkara yang di situ adalah terletak ijtihad. Makanya susunan yang ada sekarang ini dan masyhur dan disepakati oleh para ulama, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Semua ulama. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan ini menunjukkan juga bahwasanya susunan Al-Qur'an itu adalah ijtihad. Susunan surat ke surat itu ijtihad. Adapun susunan ayat per ayat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Susunan ayat ke ayat, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Susunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dirubah. Wadduha ma wada'aka rabbuka wa ma qala wal laili idza saja. Susunan ayat per ayat itu dari Allah, wahyu. Sementara susunan surat, satu surat pertama, surat kedua, surat ketiga dan seterusnya, itu susunan ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama. Makanya ketika kita imam membaca di rakaat yang pertama misalnya surat nomor 100, kemudian rakaat yang kedua dia baca surat nomor 75. Ini kan tidak urut jadinya, tetapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena urutan itu bukan merupakan ijtihad para ulama. Sementara Al-Hajjaj bin Yusuf justru mewajibkan dengan isi khutbah. Bahkan ini materi khutbah diingatkannya orang, Aliful Quran kama allafahu Jibril. Dia mengatakan itu maka Jibril yang menyusunnya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak. Kama allafahu Jibril as-suratu allati tuzkaru fiha al-Baqarah. Ini juga ungkapan Al-Hajjaj bin Yusuf ini Ini salah satu dari pendapat para ulama tentang penamaan surat. Penamaan surat mereka tidak membolehkan penyebutan seperti ini, surat Al-Baqarah. Ada sebagian ulama tidak membolehkan. Masa begitu rendahnya surat dinamakan dengan Al-Baqarah? Tetapi tepatnya seperti ini, As-suratul lati tuzkaru fiha Al-Baqarah. Surat yang di dalamnya disebutkan kata Al-Baqarah. Surat yang disebutkan di dalamnya ada Ali Imran. Surat yang disebutkan di dalamnya An-Nisa. Jadi itu penamaan menurut mereka yang paling tepat. Padahal dari dalil yang sangat banyak menunjukkan bahwasanya boleh menyebutkan nama suratul Baqarah, suratu Ali Imran, suratul Nisa, surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah. Ini boleh. Dan ini pendapat yang kuat. Sementara Al-Hajjaj bin Yusuf pendapat yang dia tekankan juga yang pertama adalah susunan Al-Quran, kemudian juga penamaan tersebut. Makanya dia mengatakan surat yang di dalamnya disebutkan Al-Baqarah, surat yang di dalamnya disebutkan An-Nisa, surat yang di dalamnya disebutkan Ali Imran. Qala, kata A'mash bercerita, falaqitu Ibrahim. Ibrahim di sini tabi'in yang lain, senior dari Al-A'mash dan mereka yang langsung berguru dengan para sahabat Nabi SAW. Falaqitu Ibrahim An-Nakhai. Saya berjumpa dengan Ibrahim, fa akhbartuhu biqaulihi. Lalu saya sampaikan materi khutbah Hajjaj ini. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama dahulu juga menjadi makmum penguasa-penguasa yang zalim dan mendengarkan khutbah penguasa yang zalim. Jelas dia mendengar Al-A'mash duduk salat mendengarkan khutbah Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini kezaliman, bukan menghalalkan darah, menghalalkan pemberontakan. Kezaliman kembali kepada dosanya, kepada yang zalim. Sementara rakyat diwajibkan hanya untuk membuat berbuat taat. Ini yang dipaparkan oleh Nabi kita SAW, kewajiban rakyat mematuhi dan mentaati, sementara kewajiban penguasa berbuat adil dan berbuat baik kepada rakyatnya. Bila mana mereka berbuat zalim, ini tidaklah membuat rakyat membangkang kepada pemerintah. Kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, dosanya untuk mereka sendiri. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sangat banyak riwayatnya, sesungguhnya atas mereka dosa mereka sendiri, sementara kewajiban kalian adalah mentaatinya. Dengan lafaz yang sangat banyak, dan ini dinukilkan oleh Syekh Abdul Karim bin Barjas, ya, dalam kitabnya Mu'amalatul Hukam, bagaimana bersikap yang sesuai tuntunan Nabi kepada penguasa. Dinukilkan riwayat yang banyak bahwasanya penguasa kezalimannya atas mereka, bukan kita yang menghukuminya. Tidak diperintahkan rakyat untuk menghukum, memberikan hukuman kepada penguasa dengan memberontak kepada mereka, kezaliman yang mereka lakukan. Dan ini bukti bahwasanya kezaliman Hajjaj itu tidak membuat Al-A'mash tidak mendengar khutbahnya. Dia mendengar khutbahnya dan bahkan mengambil khutbahnya, kemudian dia sampaikan khutbah itu kepada Ibrahim An-Nakhai, generasi tabi'in. Ibrahim An-Nakhai mencela, ini khutbah tidak ada dasarnya. Fasabbahu, dan dia mencelanya. Waqal, lalu dia menyampaikan dalil. Haddatsani Abdurrahman ibn Yazid, menyampaikan kepada saya Abdurrahman ibn Yazid, annahu kana ma'a Abdullah ibn Mas'ud, bahwasanya dia pernah berada bersama Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Fa'ata jamratal Aqabah, maka dia datang ke jamratul Aqabah. Fastabtanal wadi, lalu dia menjadikan lembah wadi tempat berpijaknya. Fasta'aradaha faramaha, maka dia menghadap jamratul Aqabah dan melontarnya dari arah tengah lembah. Dengan bisa bi'ihasayat, dengan 7 kerikil. Yukabbir ma'akulli hasa, dia bertakbir setiap kali melontar. Inilah yang diambil dari hadis ini untuk menyesuaikan dengan bunyi bab. Dalilnya ini saja. Sementara kasus tadi tidak ada hubungannya apa-apa. Hubungannya dengan hadis Abdullah bin Mas'ud ini adalah qala faqultu ya Aba Abdurrahman. Kata Abdurrahman bin Yazid kepada gurunya Abdullah bin Mas'ud, innan nasa yarmunaha min fauqiha. Sesungguhnya banyak orang yang melontar dari arah puncak gunung atau puncak bukit. Faqal, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, hadza walladzi la ilaha illa la ilaha ghairuh. Ini demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah. Tempat berdirinya orang yang diturunkan kepadanya apa? Surat Al-Baqarah, bukan as-suratul lati tudzkaru fiha Al-Baqarah. Ini dalilnya cuma Abdullah bin Mas'ud sahabat, sementara Al-Hajjaj bin Yusuf bukan sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan di sinilah tempat berdirinya orang yang diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Sementara Hajjaj bin Yusuf mengatakan as-suratul lati tuzkaru fiha Al-Baqarah. Surat yang di dalamnya disebutkan Al-Baqarah. Dia tidak berpendapat bahwasanya tidak boleh menamakan Al-Qur'an itu dengan seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan surat Al-Baqarah. Sementara Al-Hajjaj bin Yusuf mengatakan surat yang disebutkan dalamnya Al-Baqarah. Ini yang dibantah oleh siapa? Oleh Ibrahim Nakhai. Ini yang dibantah. Sementara kisah Al-Hajjaj bin Yusuf tidak ada apa-apanya. Tidak ada kaitannya dengan haji. Dia kaitannya dengan pelarangan Al-Hajjaj bin Yusuf menamakan surat-surat itu dengan nama-nama yang masyhur sekarang. Surat An-Nisa, surat Ali Imran, surat Al-Baqarah. Itu dia tidak menginginkannya. Mungkin setelah dia berkhutbah dengan materi itu untuk memberikan peringatan kepada orang yang masih menamakan seperti itu, tentu akan dihukumnya. Tentu akan dihukumnya. Maka Ibrahim Nakhai keras juga membantah, ini tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Justru di zaman sahabat, penamaan surat itu seperti yang dinukilkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia sendiri yang mengatakan surat Al-Baqarah. Jadi itu yang dibantah oleh Ibrahim Nakhai. Adapun tentang hajinya, tentang melontarnya, sama dengan hadis yang pertama. Abdullah bin Mas'ud melontar dari dalam perut, dari tengah lembah, kemudian menghadap ke Jamratul Aqabah, sementara Mekah dari sebelah kirinya, kemudian dia melontar, setiap kali lontar dia bertakbir. Itu yang berhubungan dengan bab kita. Sementara kasus Al-Hajjaj bin Yusuf tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Dia hanya berkhutbah dan memerintahkan, mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Penyusunan Al-Quran itu tidak wajib, sesuai dengan susunan yang dibaca oleh Nabi. Kemudian penamaan juga tidak wajib dinamakan dengan as-suratul lati tudzkaru fiha Al-Baqarah. Tetapi Nabi sendiri SAW mendapatkan riwayat dari dia bahwasanya dia menamakan surat itu langsung suratul Baqarah. Nabi SAW bersabda, inna syaitana yafirru minal baitil ladhi tuqra'u fiha suratul Baqarah. Hadis sahih dari Bukhari. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya as-surat allati tudzkaru fiha al-Baqarah, kata Nabi. Tidak, surat al-Baqarah. Jadi Nabi sudah menjelaskan demikian, dan hadis Abdullah bin Mas'ud ini juga mengatakan demikian. Maka Ibrahim dengan lantangnya mengatakan itu tidak benar, mewajibkan orang untuk tidak menyebut yang mengharamkan orang untuk menamakan surat seperti yang telah dinamakan oleh Nabi SAW. Walaupun mungkin tepatnya atau ada kalanya kita menamakan demikian, karena itu bukan sebuah kewajiban. Bukan sebuah kewajiban, sebagaimana susunan Al-Quran juga bukan sebuah kewajiban. Makanya orang yang membatalkan sholatnya ketika imam membaca pertama surat duha, kemudian rakaat kedua surat al-lail. Ini tidak benar, susunannya sudah terbalik ini. Seharusnya dia al-laili dulu, kemudian baru ad-duha. Ya, al-laili dulu baru ad-duha. Ini keliru sekali, dan ini mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dilakukan oleh Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Kita lanjutkan 3056. Imam Muslim mengatakan, "Haddatsani Ya'qub Ad-Dawraqi قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال سمعت الحجاج أيتو حجاج بن يوسف الثقفي يقول لا تقولوا سورة البقرة. Ini larangan langsung ini di dalam riwayat lain. Waqtassa al-hadis bimithli hadis Ibn Mas'ud. Al-Hajjaj mengatakan jangan sekali-kali saya mendengar dari kalian mengatakan surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Ali Imran, dan bahkan dia mengeluarkan ancaman yang keras. Mengkhawatirkan ternyata itu bukan tuntunan yang benar. Ya, dia mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah sebagaimana yang dinukilkan dari hadis, terutama hadis yang ada di sini, hadis Abdullah bin Mas'ud sendiri mengatakan suratul Baqarah. Kemudian juga saya tadi membacakan hadis sahih Nabi SAW mengatakan suratul Baqarah dalam hadis tentang membaca surat Al-Baqarah di rumah. Maka biasakan baca surat Al-Baqarah di rumah agar tidak dimasuki oleh syaitan. Syaitan itu masuk rumah tidak pakai salam. Makanya untuk mengusirnya cukup dengan baca Al-Baqarah, banyak ibadah di dalamnya, banyak salat sunat, hilangkan pemaksiat-maksiat yang membuat malaikat tidak masuk ke rumah kita, seperti foto-foto yang tergantung di dinding-dinding, ini membuat malaikat tidak masuk rumah. Anjing peliharaan yang tujuan yang bukan untuk menjaga rumah, ini juga membuat malaikat tidak masuk rumah. Ya, malaikat tidak masuk rumah bila mana ada anjing. Hanya sekadar anjing untuk perhiasan saja tidak masuk malaikat. Tapi kalau anjing yang fungsinya orang yang rumah-rumahnya di pinggir-pinggir, di jauh di tengah hutan atau di kampung-kampung yang butuh anjing, bila mana ada sesuatu yang membahayakan, mereka akan menggonggong dan memberikan bantuan kepada penghuni rumah, maka ini tidak masalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Walaupun Imam Malik tidak membolehkan, memang Imam Malik mengecualikan cuma anjing yang difungsikan berburu. Tentang masalah barang siapa yang memiliki anjing, memelihara anjing, kecuali anjing yang berburu, Nabi sendiri mengecualikan kecuali anjing untuk berburu, maka berkurang pahalanya setiap hari satu qiran. Ya, luar biasa ancaman dari Nabi SAW. Maka jangan sembarangan piara anjing yang fungsinya. Imam Malik berpendapat demikian, tapi muridnya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, ya, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani berpendapat mengumumkan maksud itu, Said itu adalah fungsi. Kalau fungsinya benar-benar dibutuhkan, makanya dimengatakan kalau seandainya Imam Malik itu rumahnya seperti rumah kita. Karena Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani tinggal di pinggir-pinggir kota, jauh dari keramaian. Maka dia butuh anjing. Butuh anjing. Akhirnya dia mengatakan ketika dinukilkan pendapat Imam Malik kepadanya, ia mengatakan kalau seandainya Imam Malik tinggal di tempat kita tinggal, maka dia jangankan berfatwa bolehnya memelihara anjing, justru dia mengatakan boleh memelihara serigala atau serigala untuk menjaga rumah. Ya, maksudnya kalau bisa. Ya, untuk menjaga rumah, jangankan anjing. Ini fatwa beliau, dan itu perbedaan pendapat ulama, menunjukkan bahwasanya memelihara anjing itu jangan dianggap remeh. Kita sudah sedikit pahala kita, sudah sedikit ibadah kita, kita upayakan pula untuk mengurangi setiap hari. Jadi tentang masalah rumah tadi, kosongkan rumah dari hal-hal yang menghalangi malaikat untuk masuk ke dalamnya. Kemudian upayakan melakukan amalan-amalan yang mengusir syaitan, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, diantaranya membaca surat Al-Baqarah. Nabi SAW mengungkapkan suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, bukan seperti yang diwajibkan oleh Al-Hajjaj Ibn Yusuf. Hadis berikutnya 3057, Imam Muslim mengatakan wahdathana Abu Bakar ibn Abi Syaibata qala hadathana Gundar an Syu'bah ha وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله يعني عبد الله بن مسعود قال فرم الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. Ini persis dengan hadis yang tadi, tapi ini cerita dari Abdurrahman bin Yazid. Saya ikut haji bersama Abdullah bin Mas'ud. Ada satu pelajaran yang sangat penting diambil dari kisah ini adalah berupaya dengan bersemangatnya para ulama atau orang dahulu penuntut-penuntut ilmu agama kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji bersama para ulama. Bersama para ulama untuk beribadah haji di bawah bimbingan mereka. Banyak kejadian-kejadian seperti sekarang ini, Abdurrahman bin Yazid menyengaja untuk ikut mengiringi kafilah perjalanan ibadah hajinya Abdullah bin Mas'ud demi mendapatkan ilmu. Dan ini ilmu yang sangat luar biasa ia dapatkan ketika tempat melontar itu. Ada tempatnya yang sunnah, cara melontar pun, posisi Mekah dan Mina di mana, ini yang ia dapatkan. Dia tonton, dia lihat, dia rekam apa yang diperbuat oleh ulama tersebut, lalu dia mencontohnya. Ini sikap yang sangat luar biasa dan pelajaran yang penting. Jangan berangkat haji hanya berpedoman kepada buku, karena buku tidak mengajarkan. Buku itu dia tertulis bagaimana kita mengusahakan. Makanya butuh orang yang membimbing langsung, orang yang praktekkan, orang yang ya, di sini tempatnya, di sini tempatnya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, di sinilah. Kata-kata di sinilah menunjukkan bahwasanya dia melihat di sinilah tempat dahulu Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an Al-Baqarah melontar. Luar biasa itu daripada kita. Dan bisa saja kita baca kitab, tetapi bukan dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Baca kitab di luarnya, sampai di hotel, sebelum tidur, ketika waktu-waktu kosong, baca kitab. Tapi saat ibadah, jangan baca kitab. Kenapa? Karena akan menghilangkan kekhusyuan kita. Masa ketika melontar, baca dulu kitab, baru melakukan lontaran. Nah, mencontoh di bawah bimbingan orang yang mengerti. Makanya, seorang jemaah haji, calon jemaah haji yang bijak, memilih, kalau seandainya itu dari travel-travel khusus, maka memilih travel yang mengajarkan tata cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, baik itu umrah ataupun haji. Kalau dia proses ibadah haji sendiri, dia benar-benar mempelajari manasik haji dari orang-orang yang membawa mereka untuk mempraktekkan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu tentang pelajaran yang penting diambil dari kasus kisah Abdurrahman bin Yazid dengan Abdullah bin Mas'ud. Hadis berikutnya 3058. Ya, 3058. Wa hadatsana Ubaidullah bin Mu'ad, hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah bi hadzal isnad ghairu annahu qala falamma ata jamratul Aqabah. Ini hanya sekedar sanad yang lain, kemudian lafaznya hampir sama dengan yang telah berlalu. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 3059, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibata qala haddatsana Abu Muhayya ha wa haddatsana Yahya ibn Yahya wal lafdhu lahu qala akhbarana Yahya ibn Ya'la Abu Muhayya an Salamah ibn Kuhail an Abdurrahman ibn Yazid qala qila li Abdullah inna nasan yarmuna al-jamrah min fawq al-aqabah qala faramaha Abdullah bin min batn al-wadi ثم قال من منها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة. Ketika disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya banyak orang yang melontar dari arah atas bukit, lalu Abdullah bin Mas'ud membawa manusia dan melontar, menampakkan kepada orang bahwasanya dia melontar dari dalam perut lembah, dari tengah lembah, kemudian dia mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya atau demi zat yang tidak ada ilah kecuali Dia, dari tempat inilah, di tempat dia berpijak tegak berdiri, di tempat inilah dahulu orang yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah melontar. Ini hadis yang terakhir di bawah bab yang ke-51 tadi, yaitu tuntunan melontar Jumratul Aqabah. Tadi sempat kita katakan sekarang ini terbuka lebar dari arah sebelah depannya itu bukan lagi bukit. Maka para ulama memang menyatakan bahwasanya melontar dari arah bawah lembah itu sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Kalau seandainya ada orang yang melontar dari arah depannya yang sekarang bukan bukit lagi, maka melontarnya sah dan dia tidak berdosa. Cuma dia luput darinya pahala mengikuti tuntunan Nabi SAW. Nabi mampu untuk melakukan melontar dari arah gunungnya sebagaimana dilakukan oleh orang-orang di zaman Abdullah bin Mas'ud. Tetapi dan bahkan Nabi SAW menaiki Jabal Bukit Aqabah ini. Nabi SAW berkali-kali naik ke atas Bukit Aqabah ini dan bahkan melakukan baiat di sana, tetapi beliau tidak, ketika melontar tidak melakukan itu, menunjukkan bahwasanya ketika berada di dalam perut wala dari tengah lembah itu menunjukkan itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Walaupun ada nanti orang yang melontar dari arah belakang, dari arah belakang, dari arah Mina, langsung tiba lontar padahal Mekah di depannya, atau dari arah belakang, orang yang dari arah Mekah datang kemudian melontar dari membelakangi Mekah, ini semuanya lontarnya sah, melontarnya sah. Tetapi keutamaan mencontoh apa yang diperbuat Nabi ini kehilangan dia. Keutamaan pahala mencontoh apa yang diperoleh Nabi terasa oleh kita ketika Nabi melontar seperti yang digambarkan oleh Muhammad. Dari sinilah tempat saya berpijak ini dahulu Nabi melontar. Ada rasa kebahagiaan, kebanggaan melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu kesimpulan dari bab yang ke-51. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.